بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا يرضى، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat serta salam tidak lupa kita hanturkan kepada kudwah kita, uswah hasanah kita, Rasulullah alaihi salatu wassalam serta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita bersyukur kepada Allah dan mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan kita, kudwah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ingin meminta maaf karena telah membuat jamaah menunggu. Karena saya berpikir mulai jam 1 dan menurut asumsi saya tidak terlambat. Saya baru tahu kajian dimulai jam 12:45 tadi di tengah-tengah perjalanan. Oleh karena itu mohon maaf sebesar-besarnya, tidak ada maksud, dan di benak saya kajian siang hari ini dimulai jam 1. Karena info terakhir kajian dimulai ada dua sesi, sesi pagi dan sesi siang. Dan pengalaman selama ini kalau sesi siang nggak mungkin langsung kajian karena kita butuh makan siang, dan biasanya di event-event lain kalau sesi dua sesi tersebut maka sesi kedua estimasinya dimulai jam 1. Tapi sekali lagi ternyata miss dan membuat jamaah sekalian menunggu. Jadi saya mohon maaf sebesar-besarnya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menikah atau wedding itu adalah sebuah kata yang senantiasa indah di benak kita. Pernikahan adalah sebuah event besar di dalam kehidupan kita. Komitmen yang sangat agung. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa pernikahan itu adalah mitsaqan ghalidha. Komitmen yang paling erat yang ada di muka bumi ini. Sebuah janji yang kita utarakan untuk menjadi seorang suami atau seorang istri. Ketika seseorang berbicara tentang pernikahan, maka hatinya akan berbunga. Dia optimis dalam menghadapi masa depan. Yang di benaknya adalah kebahagiaan, keceriaan, ketenangan, suka dan duka dialami dengan bersama, dan hal-hal yang baik lainnya. Namun ternyata kenyataan tidak semudah itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dan untuk mewujudkan pernikahan yang benar-benar sakinah, mawaddah, warahmah, kita harus mendapatkan pasangan hidup yang tepat. Kita harus mendapatkan istri atau suami yang sehati dengan kita. Dan itu tidak mudah. Itu tidak mudah. Kalau untuk mencari seorang sahabat saja sulitnya setengah mati, apalagi mencari pasangan hidup. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa di antara kita memiliki 20 sahabat? Ada yang memiliki 20 sahabat di sini? 20 sahabat. Suka duka ditanggung bareng. Dia rela berkorban untuk kita, kita rela berkorban untuk dia. Dia siap kasih dompetnya ke kita dan kita siap kasih dompet kita ke dia. Saya punya 20 sahabat. Dia tahu kartu kita, kita tahu kartu dia. Ada yang punya 20 sahabat di sini? Gak ada. 10 sahabat. Gak ada juga. Padahal usia kita berapa? Ada yang 30, ada yang 40, ada yang 50. Jadi kalau usia kita 30 tahun, ternyata kan untuk mendapatkan 10 sahabat kita hanya perlu waktu 3 tahun, tapi ternyata gagal. mencari sahabat, satu orang sahabat dalam jangka waktu 3 tahun, sulitnya minta ampun. Itu sahabat. Bagaimana dengan suami atau istri? Yang lebih dalam lagi daripada sahabat kita, yang lebih erat lagi. Allah mengatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri kalian adalah pakaian kalian dan kalian adalah pakaian istri kalian. Mencari seorang istri atau suami yang tepat itu tidak mudah. Dan banyak konsep yang ditawarkan di tengah-tengah masyarakat kita, sesuai dengan versinya masing-masing, sesuai dengan latar belakang masing-masing, dan sesuai dengan paradigma berpikir masing-masing. Oleh karena itu, di antara konsep yang ditawarkan dan booming di tengah masyarakat kita adalah pacaran. Apa sih fungsi pacaran? Kenapa konsep ini dibuat? Oke, kita tidak bicara pacaran yang terjadi di tengah-tengah masyarakat pada detik ini, karena semua lapisan masyarakat sampai anak SD pun punya pacar katanya. Tapi awal mula konsep ini adalah untuk mencari siapa? Pasangan hidup. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan singkat cerita, ternyata konsep ini pun bermasalah di mata Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW mengatakan mata itu berzina dan zinanya melihat, telinga itu berzina dan zinanya mendengar, tangan itu berzina, zinanya menyentuh, kaki itu berzina, zinanya melangkah ke sarana-sarana perzinaan, lalu hati berzina, zinanya adalah menghayalkan dan merenungi, dan semuanya dibenarkan atau disuskakan oleh kemaluan. Nah, pertanyaan saya, siapa yang pacaran tanpa melihat ceweknya? Siapa pacaran tanpa mendengar rayuan-rayuan dari cowoknya? Siapa di antara kita yang, atau di antara masyarakat yang pacaran tanpa jalan bareng? Tanpa gandengan tangan, tanpa menyentuh sama sekali? Tidak ada. Ini berarti konsep ini perlu kita berikan catatan kaki. Lalu Nabi mengatakan la yakhluna rajulun bi imra'atin illa wa syaitanu thalithuhuma. Tidaklah salah seorang laki-laki dan wanita berdua-duaan kecuali ketiganya syaitan. Makanya Nabi mengatakan la yakhluna ahadukum bi imra'atin. Janganlah kalian berdua-duaan dengan seorang wanita yang bukan mahram. Siapa yang setiap ngedate itu bawa orang tuanya? Enggak ada. Ibunya selalu kemana-mana, dia jalan ke mall, ibunya ikut, dia jalan ke pub, ibunya ikut, dia jalan ke Ancol, bapaknya ikut. Gak ada pacaran seperti itu, apalagi di Jakarta sekarang. Jadi banyak sekali masalah di dalam pacaran, dan hasilnya pun ternyata gak efektif juga. Betapa banyak orang yang gagal dalam pacaran, betapa banyak orang yang pacaran 13 tahun tapi usia pernikahannya hanya 3 tahun. Saya punya kenalan, dia pacaran dari SMA kuliah. Berapa tahun tuh? 3 tahun, 7 tahun. Lalu setelah kuliah 3 tahun kemudian menikah. 10 tahun. Belum genap 1 tahun dia sudah punya will dan dia tidak betah dengan istrinya. Dan dia cerita, "Gua enggak cocok sama bini gua nih." Subhanallah, enggak cocok sama bini lo. Pacaran sudah 10 tahun. Terus selama ini kemana aja? Ini menunjukkan bahwa konsep ini tidak ampuh, dan ini terbukti. Apalagi zaman sekarang banyaknya perceraian. Beberapa tahun yang lalu angka perceraian sudah 1 banding 10, dan semakin ke tahun semakin banyak lagi angka-angka tersebut. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam memberikan konsep kepada kita, dan konsep itu cukup populer dikenal dengan nama ta'aruf. Ta'aruf. Apa sih arti ta'aruf? Secara etimologi atau secara bahasa, artinya ta'aruf adalah penjajakan, saling mengenal satu dengan yang lain, saling mempelajari karakter satu dengan yang lain. Adapun secara istilah, terus terang kita nggak akan ketemu definisinya dalam buku fikih, Karena memang istilah ini tidak dikenal dalam ulama fikih, tidak dikenal di dalam buku-buku klasik maupun kontemporer. Istilah ta'aruf tidak ada di dalam buku fikih. Silakan buka buku madhab manapun, tidak ada istilah ta'aruf. Madhab Maliki, madhab Hanbali, madhab Abu Hanifah, madhab Syafi'i, kita tidak mengenal istilah ta'aruf. Namun ulama memiliki konsep bagaimana mencari calon suami atau calon istri yang benar. Nah, konsep itu kan ketika dipopulerkan di tengah-tengah masyarakat, disosialisasikan, dibahas, kan kita butuh satu kata untuk mengungkapkan. Karena kalau bicara terlalu panjang juga capek. Nah, kata yang bisa mewakili konsep itu di masyarakat kita dinamakan apa? Ta'aruf. Jadi kalau antum ke Mesir atau misalnya ke Saudi atau ke negara-negara Islam yang lain, mungkin akan kesulitan ketika kita berbicara tentang ta'aruf. Karena sekali lagi, ta'aruf itu adalah sebuah istilah di negeri kita untuk mengungkapkan konsep yang disampaikan oleh para ulama dalam mencari pasangan hidup yang benar. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan bicara konsep tersebut yang dikenal di tengah-tengah masyarakat kita dengan nama apa? Ta'aruf. Tapi sekali lagi, tidak ada istilah tersebut di dalam buku-buku para ulama kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara memilih pasangan yang benar? Yang pertama, kata para ulama, ketika kita ingin menikah, kita harus pastikan dulu kriteria calon pasangan kita. Awalnya panitia ingin membuat ini adalah acara khusus untuk akhwat. Makanya yang saya persiapkan adalah memilih pasangan, memilih suami yang baik. Tapi ketika saya datang sini dan beberapa menit yang lalu disampaikan bahwa ini dibuka untuk umum, maka mungkin kita bahas secara global karena terlalu panjang. Tentu saja kita harus tahu kriteria. Nggak mungkin yang penting jenis kelaminnya wanita, yang penting jenis kelaminnya laki-laki, yang penting dia mau sama saya dan seterusnya. Ini tidak tepat. Kita harus menentukan kriteria. Langkah pertama dijelaskan para ulama untuk mendapatkan pasangan yang benar adalah tentukan kriteria. Atau mau yang mana dulu? Kriteria calon istri atau calon suami? Calon istri dulu ya. Nggak mau yang calon suami, yang teman-teman. Iya, oke. Secara global ya, kriteria calon istri. Yang pertama tentu saja agamanya bagus. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, tunkahul mar'atu li arba, wanita itu dinikahi karena empat perkara, lima liha wali hasabiha wali jamaliha wali dinina fadfar bidati din taribati adam. Wanita itu dinikahi karena empat perkara. Apa saja? Hah? Ayo. Yang masih single, yang jomblo, biasanya hadis ini paling hafal. Yang pertama, karena kekayaannya. Yang kedua, karena status sosialnya, keturunannya. Yang ketiga, karena kecantikannya. Dan yang keempat, karena agamanya. Fadfar bidzati din taribati adam. Maka pilihlah yang baik agamanya, maka Anda akan beruntung. Anda akan beruntung. Ini penting. Ini khususnya para laki-laki, para ikhwan. Karena banyak orang-orang yang sudah ngaji tetap saja orientasi pertama itu fisik, dan itu keliru. Orientasi pertama adalah agama. Ada yang mengatakan, Ustaz, kalau saya fisik itu kelima lah Pak Ustaz, terus yang 1-4 apa? Kosong Ustaz. Jadi mulai dari 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu. Ini gak tahu Pak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang pertama agama. Dan ini kejadian loh. Ada salah satu teman saya di pondok itu bilang begini, aneh nih kalau mau nikah pokoknya harus cantik dulu, agama tuh nanti. Kenapa? Simpel aja, karena agama itu bisa kita rubah sebagai seorang suami, tapi muka gak bisa kita rubah. Ini kan parah hadirin sekalian, dan ini gak benar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, Nabi saja sallallahu alaihi wasallam itu tidak bisa merubah agama Abu Talib. Dan Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada orang yang kau cintai, namun Allah yang mampu memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Hadirin, mendidik wanita itu susah, mendidik istri itu tidak mudah. Betul tidak, bapak-bapak? Ini pada belum menikah semua ya? Benar ya? Benar, iya. Tapi bukan berarti tidak bisa. Artinya, kalau ada nasi, kenapa antum beli beras gitu loh? Ya. Kenapa nggak nyari nasi aja? Daripada antum harus masak lagi, itu ribet lagi, belum tentu jadi. Bisa jadi kematangan, jadi bubur justru. Atau nggak matang-matang. Kenapa kita tidak cari nasi? Cari wanita yang beriman kepada Allah, yang takut kepada Allah, yang beribadah hanya kepada Allah SWT, yang lebih takut kepada Allah daripada takut kepada manusia. Sehingga antum aman, antum mau dinas 1 minggu oke, dinas 2 bulan oke, karena istri antum takut kepada Allah. Antum gak akan takut dia selingkuh, dia punya pil dan seterusnya. Antum tenang, dinas 1 minggu oke, 1 tahun oke, 5 tahun oke, 15 tahun boleh. Karena kenapa? Karena lama banget 15 tahun ya. Karena istri di rumah tuh takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan memberikan hak antum sebagai seorang suami. Pilih agama. Ini mudah secara teori tapi susah secara praktek. Karena memang kelemahan laki-laki apa? Wanita, ma taraktu fitnatan ashadda min ba'di ashadda 'ala rijali minan nisa. Aku tidak pernah meninggalkan fitnah yang lebih berat bagi laki-laki kecuali wanita. Oleh karena itu hadirin sekalian, pilih yang baik agamanya. Dan Nabi mengatakan, aku tidak pernah mengetahui min naqisati aqlin wa din adhhaba li lubbi rajulin hazim min ihdakun. Aku tidak pernah mengetahui ada pihak yang mampu menghilangkan akal sehat laki-laki yang perkasa, laki-laki yang cerdas, laki-laki yang logis, kecuali salah satu dari kalian wahai para wanita. Jadi kalau di pengajian sih udah iya-iya, pokoknya agamanya bagus, tapi ketika ngelihat cewek atau akhwat yang cantik, lupa lagi. Nah ini gak boleh. Agama harus nomor satu. Agama harus nomor satu. Karena Nabi yang memberikan garansi, taribat yada, Anda akan beruntung. Anda akan beruntung. Ini yang perlu kita camkan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dahulu ada seorang ulama yang luar biasa, ada seorang ahli ilmu yang luar biasa ilmunya, ulama ahlu sunnah wal jamaah. Itu dia terpikat dengan seorang wanita Khawarij yang berpikirannya ekstrim. Dan sudah dinasihat, udah cari perempuan lain deh, perempuan masih banyak. Enggak, saya mau sama gitu. Insya Allah saya bisa dakwahkan, insya Allah saya bisa ajarkan, ini ahli hadis besar. Tapi setelah menikah berubah jadi khawarij. Berubah menjadi khawarij. Terbukti. Jadi wanitanya cantik banget. Dan dia gak ganteng banget. Jadi kontras. Sampai-sampai istrinya itu mengatakan kepada suaminya, wahai suamiku, insya Allah kita masuk surga. Insya Allah ya istriku ya. Antum senang gak kalau dibilang istri, insya Allah kita masuk surga? Antum senang gak? Senang ya? Tadi katanya belum nikah, kok udah seneng-seneng aja. Suamiku, insya Allah kita akan masuk surga. Insya Allah, wahai istriku. Gimana caranya? Iya. Kata istrinya, nahnu nahnu sanadukul jannah. Kaif? Kita insya Allah akan masuk surga. Un'imta fasyakarta wabulitu fasobartu. Insya Allah kita akan masuk surga. Engkau diberikan anugerah, lalu engkau bersyukur, maka engkau akan masuk surga. Aku diberikan musibah oleh Allah, maka aku bersabar dan insya Allah aku masuk surga. Engkau masuk dari pintu syukur dan aku masuk dari pintu sabar. Paham maknanya? Paham. Engkau dapat aku ini tuh anugerah. Dan engkau bersyukur, engkau rajin tahajud, engkau rajin puasa Nabi puasa Daud, engkau duha, insya Allah engkau masuk surga. Aku dapat kamu musibah, tapi insya Allah aku bersabar. Insya Allah kita berdoa masuk surga. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hati-hati, pilih yang baik agamanya. Yang kedua, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, kita ikuti keinginan antum, yang cantik. Betul, pilih yang cantik. Pilih yang cantik. Dalilnya apa? Dalilnya apa? Dalilnya adalah syariat nazar yang akan kita bahas nanti. Nabi mengatakan, "Idza alqa," dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, "Idza alqa Allahu 'ala qalbi mri'in khitbata mra'atin, fala ba'sa lahu an yanzura ilaiha." Kalau Allah sudah memantapkan hati seseorang untuk melamar seorang wanita, wanita tidak ada masalah untuk melihat dirinya. Jadi tidak ada masalah untuk melihat wanita tersebut. Disyariatkannya nazar atau melihat, nazar itu artinya melihat. Itu berarti kecantikan diperhitungkan, tapi dia tidak bisa mengalahkan agama. Tapi diperhitungkan. Lalu Nabi mengatakan, "Undur ilaiha fa innahu ajdar an yu'addam bainakuma." Lihatlah si wanita tersebut, karena melihat wanita akan membuat kita lebih langgeng dengan dia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kecantikan itu menjadi menjadi kriteria. Menjadi apa? Menjadi kriteria. Dan keliru seorang laki-laki menikah tanpa mempertimbangkan masalah ini. Dan saya beberapa kali mendapatkan kasus, akhirnya cerai hanya 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Karena dari awal gak suka dengan wajahnya, gak suka dengan fisiknya. Tapi dia paksakan, atau dipaksa sama ustadz atau murabinya, untuk mau surga gak nikah ini, akhwat hafal 30 juz, hafal Arba'in Nawawiyah, hafal Sahih Bukhari, hafal Sahih Muslim, dan seterusnya. Akhirnya mau gak mau dia nikah. Ketika nikah gak cinta dia. Karena dia membohongi dirinya. Hadirin sekalian, Islam adalah agama yang luar biasa. Islam mengakomodir. Allah mengatakan tentang agama kita fitrah, dan fitrah laki-laki suka dengan fisik wanita. Oleh karena itu, jika kita ingin menikah, pertimbangkan kecantikan. Pertimbangkan kecantikan. Jelas ini hadirin yang dirahmati oleh Allah? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, dia wanita yang penuh dengan rasa cinta dan bisa mengungkapkan rasa cintanya. Jadi hatinya penuh dengan cinta dan dia bisa mengungkapkan rasa cintanya dengan kata-kata mesra, dengan rayuan dia sebagai seorang wanita manja begitu. Lalu dia bisa diungkapkan dengan sikap, suka meluk suaminya, menggenggam erat tangan suaminya, dan seterusnya. Nabi SAW ketika Jabir menikah dengan janda, apa kata Nabi? Fahallan bikran tulaibu hawa tulaibu. Kenapa enggak pilih gadis? Engkau bisa bermain dengan dia dan dia bisa bermain denganmu. Maksudnya apa sih? Gadis itu punya kelebihan daripada janda secara umum, bukan dari sisi ketakwaan. Kalau ketakwaan mungkin janda lebih takwa daripada gadis. Tapi yang disoroti oleh Nabi SAW dalam hadis ini adalah untuk masalah cinta, secara umum gadis lebih menang. Kenapa? Karena dia tidak punya pengalaman sebelumnya, sehingga dia tidak punya pembanding. Yang jadi masalah kalau kita nikah dengan duda atau janda, peluang untuk dibandingkan itu besar. Dan tidak semua orang tidak suka dibandingkan. Dan gadis secara umum lebih manja karena ini adalah cinta pertamanya. Tapi susah juga ya, gadis di Jakarta pernah pacaran 3 kali, pernah pacaran 15 kali, dan pernah pacaran 30 kali. Makanya agak berat. Tetapi kalau dia lahir dari fitrah, Ketika dia tidak mengenal siapapun kecuali laki-laki yang menjadi suaminya sekarang, itu dia akan tumpahkan rasa cintanya luar biasa. Makanya Nabi mengatakan tula'ibu hawa tula'ibu. Anda bisa bermain, bercanda, bisa apa manja-manjaan sama dia, dan dia bisa manja-manjaan dengan kamu. Ini menunjukkan bahwa salah satu wanita yang hendaknya kita jadikan bahan pertimbangan adalah wanita yang penuh dengan rasa cinta. Dan Nabi SAW menyatakan bahwa salah satu kriteria wanita surga apa? Al-Wadud. Nabi mengatakan, dan Nabi perintahkan kita menikahi Al-Wadud. Kata Nabi, tazawwajul wadudul wadud. Menikahlah dengan wanita Al-Wadud. Siapa Al-Wadud? Al-Wadud. Wadud adalah itu tadi, wanita yang penuh dengan rasa cinta dan dia bisa mengungkapkan cintanya. Jadi benar-benar direkomendit oleh Nabi SAW. Adapun wanita yang keras, yang kasar, yang punya otot bicep, tricep, perutnya six pack, lalu dan dua kuki won taekwondo, itu hati-hati. Artinya maksud saya bukan arahnya ke sana ya, tetapi dia kasar, dia bisa mukul antum, antum mau judo dia bisa, antum mau adu kaki dia siap dengan taekwondonya, antum mau adu ilmu silat dia jago, itu hati-hati. Jadi wanita yang kasar itu nggak boleh. Wanita yang keras dengan suami, dikit-dikit pecahin piring gitu loh, dikit-dikit lempar sendok, itu tidak diperbolehkan dan itu tidak recommended. Cari yang halus, yang lembut, yang santun, yang manja. Itu yang ketiga. Yang keempat apa? Yang keempat? Cari yang apa lagi? Cari yang apa? Antum kalau ingin cari istri, nyari yang apa sih? Apa? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau kita cukup di kriteria ini sudah luar biasa. Ini sudah luar biasa. Tapi sebagian para ulama memberikan tambahan. Di antaranya ada sebuah pembahasan para ulama, walaupun hadis ini dipermasalahkan tapi maknanya benar. Kata ada dalam riwayat iyyaka wa khudratid dima. Anda jangan menikahi wanita yang punya karakter khudrah dima. Apa maknanya? Al-mar'atul hasna fil manba'i su. Wanita yang baik dan soleh tetapi di tengah-tengah keluarga yang bermasalah. Itu hati-hati. Itu enggak direkomendin. Jadi artinya kalau bisa cari, carilah wanita yang keluarganya baik-baik. Antum kenal kakaknya, antum kenal adiknya, kakaknya enak, orang tuanya baik, dan seterusnya. Tapi karena salah satu yang tidak direkomendasi di dalam dunia para ulama, walaupun hadisnya diperselisihkan validitasnya, tetapi maknanya benar. Ulama mengatakan salah satu yang perlu dipikir ulang, ini wanita baik, rajin tahajud, rajin puasa Daud, ngajinya kencang, tetapi orang tuanya bermasalah, lingkungannya rusak. Kenapa demikian? Karena pasti ada pengaruh. Kalau tidak mempengaruhi karakter wanita tersebut, itu akan mempengaruhi rumah tangga antum nanti. Karena ketika kita menikah dengan seorang wanita, kita bukan hanya menikah dengan seorang pribadi, tapi kita masuk ke dalam keluarga wanita tersebut. Mau gak mau kita harus berhadapan dengan orang tuanya. Kalau orang tuanya bermasalah, kita akan kesulitan. Kita pasti akan berinteraksi dengan kakak atau adiknya. Kalau kakak dan adiknya bermasalah, kita akan kesulitan. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihatlah bagaimana lingkungan keluarga dia. Kalau keluarganya baik-baik, taat-taat, rajin-rajin, santun-santun, maka itu hal yang perlu kita pikirkan masak-masak. Wallahu taala alam bisawab. Ya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya. Apa lagi selanjutnya? Selanjutnya apa lagi? Selanjutnya adalah para ulama mengatakan kaya. Tapi ini hanya kriteria tambahan lah. kriteria tambahan, penyempurna. Antum kalau boleh milih wanita yang soleh, cantik kaya atau soleh cantik miskin? Kalau boleh milih nih, jangan seneng dulu kalau boleh milih. Kaya. Dan kita di antara penjelasan para ulama, Khadijah kaya. Dengan kaya dia bisa dukung dakwah antum, kita lebih terjaga, apalagi uangnya halal dan seterusnya. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu Nabi menikah dengan Khadijah dan Khadijah adalah orang kaya. Tetapi orientasi kita bukan harta. Tapi ini hanya menunjang akhirat kita. Itu pun jika memang benar-benar ada dan kriteria yang lain sudah terpenuhi. Wallahu taala alam bisawab. Itulah beberapa kriteria yang mungkin perlu kita camkan. Oh, satu lagi, karena ini ada dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, subur. Tazawwajul waludul wadud. Nikahlah dengan wanita yang penyayang, penuh dengan rasa cinta dan subur. Wa al-walud itu subur. Al-walud itu subur. Dan hadis ini sahih hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian ulama mengatakan hendaknya kita memprioritaskan janda daripada gadis. Kenapa? Karena untuk membuktikan kesuburan, janda sudah terbukti. Misalnya janda anak 13, subur nggak? Subur. Kalau gadis, pembuktiannya gimana? Nggak ada. Tapi pendapat ini lemah. Antum boleh bernafas lega, pendapat ini lemah. Karena bisa dicek dari beberapa sisi. Apalagi sekarang kita bisa minta dicekkan ke dokter, kalau mau silahkan. Tapi kita bisa lihat dari keturunannya para ulama, dari nasabnya, dia dari keluarga yang banyak anak atau tidak, karena faktor gen itu pengaruh. Wallahu ta'ala misal. Ya. Itu yang berkaitan dengan calon istri. Calon istri. Kita akan berbicara calon suami buat para akhwat dan wanita di belakang. Yang pertama tentu saja zat din, agama lagi-lagi. Jadi sama dengan yang wanita, agama. Agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 221. Wala 'abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Budak yang beriman kepada Allah itu lebih baik daripada orang musyrik, walaupun ketampanannya, kekayaannya, statusnya menyilaukan kalian. Budak mukmin itu lebih baik. Dan Nabi bersabda, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju." Saya ingin para akhwat di belakang catat baik-baik sabda ini. Nabi mengatakan, jika ada seseorang laki-laki yang melamar putri Anda, kakak wanita Anda, atau adik perempuan Anda, dan Anda ridho dengan agama serta akhlaknya, maka nikahkan mereka berdua. Kenapa? Karena kalau Anda tidak menikahkan, takun fitnah fil ardi wa fasadun aril, akan terjadi fitnah dan kerusakan yang parah. Wanita yang menolak laki-laki yang saleh, lalu dia memilih laki-laki yang bermasalah, yang jauh dari Allah, karena ketampanannya, atau karena kekayaannya, atau karena status sosialnya, atau karena faktor lain, maka ulama mengatakan dia akan terkena fitnah dan dia akan sengsara di dalam hidupnya. Karena ini sabda Nabi, jika Anda tidak nikahkan dengan tipikal yang seperti itu, takun fitnatan wa fasadun arim. Akan terjadi fitnah, akan terjadi masalah dan kerusakan yang sangat amat parah. Namun hadirin sekalian, bukan berarti hadis ini bukan berarti siapapun yang datang maju ke kita, kan kita ini perempuan nih, siapapun yang datang dan maju ke kita, yang penting agamanya bagus, akhlaknya bagus, langsung kita terima walaupun kita tidak suka. Tidak demikian juga. Karena makna hadis ini adalah barang siapa yang menolak laki-laki karena agama dan atau dia tidak memprioritaskan agama, dia tidak menomorsatukan agama dan akhlak, maka dia akan terkena fitnah. Adapun seseorang yang menolak laki-laki saleh karena dia nggak suka parasnya, nggak ada masalah, nanti kita jelaskan. Atau dia nggak suka gayanya, nggak ada masalah. Tapi yang tidak boleh kita menolak laki-laki karena masalah agama, atau kita suka dengan agama tapi karena ini lebih keren, ini lebih kaya, dia anak tunggal, pewaris tahta satu-satunya, akhirnya kita pilih dia daripada yang baik agamanya, maka siap-siap terkena masalah keluarga, kata Nabi SAW. Tiap-tiap mendapatkan badai dalam rumah tangganya. Karena Nabi yang mengatakan takun fitnah, akan terjadi fitnah, akan terjadi masalah dan kerusakan yang parah. Oleh karena itu, pilihlah yang baik agamanya. Yang kedua, fisiknya kita suka. Fisiknya kita suka, ini catat baik-baik. Fisiknya kita suka. Kenapa demikian? Karena ada sebuah hadis tentang khulu, wanita yang gugat cerai, Fatimah, istri dari Thabit bin Qais. Istri dari Thabit bin Qais meminta Rasulullah agar mengizinkan dia menggugat cerai suaminya. Allahu Akbar. Ini wanita yang bersuamikan siapa? Thabit bin Qais. Antum tahu siapa Thabit bin Qais? Thabit bin Qais adalah khatib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini andalan Nabi kalau khutbah. Jadi kalau Nabi keluar kota lalu datang hari Jumat, yang khutbah itu siapa? Thabit bin Qais. Khatibnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Thabit bin Qais dijamin masuk surga. Dan antum bisa cek kisahnya di tafsir surat Al-Hujurat ayat 2. Bagaimana Nabi memastikan Thabit bin Qais ahli surga. Ada ibu-ibu di belakang yang suaminya dijamin masuk surga? Gak ada. Bayangkan suaminya sudah ahli surga, ini tiket surga udah di tangan. Ternyata istrinya gugat cerai. Allahu Akbar. Apa penyebabnya? Dalam riwayat dikatakan, walakinni akhaful kufra ba'dal iman, karena aku khawatir kufur nikmat. Jadi istrinya bilang, ya Rasulullah, aku tidak pernah melihat cacat dari agama suamiku dan akhlak suamiku, tapi aku khawatir kufur nikmat. Ini suamiku baik banget. Justru yang aku khawatirkan, air susu yang diberikan suamiku aku balas air tuba. Kenapa masalahnya? Aku gak cinta sama dia. Dalam riwayat beliau, istri Thabit memberikan testimoninya, aku pernah jalan bareng sama suamiku ya Rasulullah, lalu aku melewati sekelompok laki-laki, sekelompok sahabat, mungkin sedang duduk-duduk, sedang santai, sedang ngobrol, lalu secara gak sadar aku bandingkan, ternyata asyadduhum sawada, ternyata saya bandingkan suami saya yang paling gelap warna kulitnya, jadi paling hitam dia. Wa aqsaruhum tula, yang paling pendek posturnya. Wa aqbahuhum wajha, yang paling enggak ganteng parasnya. Subhanallah. Paling hitam, paling pendek dan paling enggak ganteng. Tapi ahli surga. Beliau enggak cinta. Berarti faktor apa nih? Fisik atau agak? Fisik. Faktor fisik. Tapi hadirin sekalian, jangan ada satupun dari kita yang meremehkan Thabit bin Qais, gak boleh. Dan ini lumrah. karena selera orang beda-beda. Kebetulan istrinya Thabit seleranya itu tinggi, putih, dan keren. Misalnya, betapa banyak wanita yang suka laki-laki berkulit hitam, iya apa tidak? Banyak. Jadi yang hitam atau yang gelap gak usah berkecil hati. Banyak wanita yang seleranya itu berkulit gelap. Kebetulan istrinya Thabit suka yang posturnya tinggi. Betapa banyak wanita yang suka pendek. Dia bilang, nih minimalis nih suami saya, kan begitu. Dia suka yang pendek, enak gitu loh. Lucu, imut-imut, cabi, dan seterusnya. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, nah banyak masalah selera itu sangat subjektif. Kebetulan istrinya Thabit ini suka yang tipikal demikian, dan dia tidak dapatkan di dalam diri suaminya. Boleh kami minta cerai? Nabi mengatakan, apakah engkau akan mengembalikan maharnya? Ya Rasulullah, ya sudah cerai, diperbolehkan.